Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan ini telah terbentang luas di hadapan kita. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala telah dijanjikan atas kita. Maka jangan sampai kita meremehkan kesempatan ini. Jangan sampai kita melalaikan kesempatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk meraih berbagai macam keutamaan. Demikian juga meraih ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi orang-orang yang celaka karena memasuki bulan Ramadan bukannya dia mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah dia mendapatkan keutamaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Demikian juga dia tidak mendapatkan curahan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, dia memasuki bulan Ramadan tapi malah mendapatkan kecelakaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikisahkan bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari beliau naik ke atas mimbar kemudian mengatakan amin amin amin. Beliau mengucapkan amin 3 kali. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mada tasna' ya Rasulullah? Apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ketika aku naik ke atas mimbar, maka Jibril mendekatiku dan mengatakan kepadaku, 'Celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara keduanya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke dalam al-jannah.' Dia mendapatkan orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya atau berbakti kepada salah satu di antaranya yang masih hidup. Kemudian dia lalai menegakkan hak-hak orang tua yang harusnya dia tunaikan. Akhirnya dia pun tidak dimasukkan ke dalam surga karena tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Faqultu amin." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengaminkan doa Jibril tersebut. Kemudian kata Jibril alaihi salam, "Celaka bagi orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan, akan tetapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Celaka orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan berbagai macam keutamaan dalam bulan suci Ramadan ini. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan ampunan, limpahan ampunan kepada manusia di bulan suci ini. Tapi dia tidak memanfaatkannya. Dia tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah. Dia tidak menahan dirinya dari perkara-perkara yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultu amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, mengaminkan doa Jibril alaihi salam. Kemudian orang yang ketiga didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril. Kata Jibril alaihi salam, "Celaka orang-orang yang apabila mendengar namamu disebut, akan tetapi dia enggan untuk bersolawat kepadamu." Fakultu amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Lihatlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Celaka orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan, namun dia keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memanfaatkan kesempatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dia tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya menahan lapar dan hausnya saja, tapi tidak menahan lisannya dari melukai saudaranya, dari berkata dengan ucapan yang kotor. Dia tidak tahan lisannya. Demikian juga dia tidak memanfaatkan kesempatan di bulan suci Ramadan dengan tilawatil Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Demikian juga dia tidak memanfaatkan kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak sedekah. Di mana amalan-amalan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, sehingga dia keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memasuki bulan Ramadan ini dengan kesungguh-sungguhan. Hendaknya kita memasuki bulan Ramadan ini dengan tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk mengisinya dengan berbagai macam amalan ibadah. Tekad yang kuat untuk menyemarakkannya dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepadanya. Inilah apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita melakukan ibadah dengan penuh kesungguh-sungguhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dapatkan di sekeliling kita orang-orang yang sudah memiliki tekad yang kuat untuk menjadi lebih baik. Orang-orang yang sudah memiliki azam, niat yang demikian kuat untuk memperbaiki dirinya. Akan tetapi dia tidak bisa mewujudkan apa yang dia cita-citakan. Tapi dia tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya karena pergaulan yang salah. Betapa banyak orang ketika menghadapi bulan Ramadan dia berazam bahwa di bulan Ramadan ini dia akan memperbaiki dirinya. Tapi dia kemudian tidak meninggalkan lingkungannya yang jelek. Dia tidak meninggalkan teman-teman duduknya yang jelek. Sehingga dia tetap berada dalam keadaannya yang semula. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita semua untuk memperhatikan siapa teman kita, dengan siapa kita duduk, siapa yang menjadi sahabat kita yang menemani kita sepanjang kehidupan kita. Karena sahabat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita meremehkan lingkungan kita. Jangan pernah kita meremehkan siapa yang berada di sekeliling kita. Karena sesungguhnya teman-teman yang berada di sekeliling kita lah yang akan membantu kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, atau sebaliknya menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Maka perhatikanlah siapa teman baik kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang yang ingin memperbaiki dirinya. Termasuk keberkahan di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang tergerak untuk memperbaiki dirinya di bulan suci Ramadan. Tapi dia lupa satu hal. Dia lupa satu hal. Dia membiarkan teman-teman jeleknya senantiasa berada di sekitarnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhallilhu." Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian memperhatikan siapa teman kalian. Maka hendaknya seseorang itu memperhatikan siapa temannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan karena teman yang jelek, karena lingkungan yang buruk. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah wafatnya Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa Abu Thalib adalah paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pengorbanan yang demikian besar untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba mengajak beliau untuk masuk ke dalam Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, "Qul ya ammi, la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan pakai sebagai hujjah di hadapan Allah untuk membelamu di hadapan Allah. Akan tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Kita lihat betapa besar pengaruh teman yang jelek. Ketika itu di sisi Abu Thalib terdapat dua orang gembong musyrikin. Terdapat dua orang pembesar kaum musyrikin, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, yang senantiasa memprovokasi Abu Thalib untuk tidak mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib wahai Abu Thalib? Terus menerus diprovokasi oleh teman jeleknya sehingga Abu Thalib pun enggan untuk mengucapkan kalimatut tauhid dan mati di atas kekufuran. Maka perhatikanlah siapa orang-orang yang berada di dekat kita. Maka perhatikanlah siapa teman-teman kita. Apakah mereka adalah orang-orang yang akan mengajak kita kepada kebaikan? Apakah mereka justru akan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan dan menjerumuskan kita ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah, perhatikanlah kisah seseorang yang membunuh 99 nyawa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan ada seseorang yang telah melakukan dosa dengan membunuh 99 nyawa. Kemudian dia mendatangi seorang ahli ibadah dan bertanya kepada ahli ibadah tersebut apakah dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa taala. Maka kemudian ahli ibadah tersebut yang membangun fatwanya di atas kebodohan mengatakan tidak ada ampunan bagimu. Maka dia pun membunuh ahli ibadah tersebut, maka genaplah 100 nyawa yang dia bunuh. Kemudian dia mendatangi seorang ahlul ilm, seorang alim dari kalangan para ulama, dan mempertanyakan dan menanyakan masalah yang sama, apakah masih ada ampunan baginya. Maka ulama tersebut menerangkan kepada dia bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya sampai di situ. Ulama tersebut mengarahkan dia untuk berpindah ke lingkungan yang baik, pindahlah engkau di daerah sana di mana orang-orangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan untuk mencari lingkungan yang baik. Diarahkan untuk mencari komunitas yang saleh yang dengannya dia bisa memperbaiki dirinya. Maka kemudian si pembunuh 100 nyawa itu berjalan menuju lingkungan yang baik yang ditunjukkan oleh alim ulama tersebut. Kemudian dia meninggal di tengah perjalanan. Selanjutnya datanglah dua orang malaikat yang berselisih apakah orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam surga. Maka diukur jarak mana yang terdekat antara lingkungan dia yang jelek yang terdahulu atau lingkungan baru yang ingin dia tempuh perjalanan untuk menuju ke sana. Setelah diukur ternyata kedekatannya dengan lingkungan yang baik itu lebih dekat, maka dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa lingkungan yang baik itu sangat mendukung seseorang untuk melaksanakan ketaatan. Jangan sampai kita melalaikan perkara ini saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada para orang tua, jangan sampai lalai melihat pergaulan anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya rusak karena pergaulan yang salah. Inilah mungkin saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan amalan kita, terutama menghadapi bulan suci Ramadan kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati-hati kita untuk senantiasa berpijak pada kebenaran dan menjauhi kebatilan. Rabbana la tuzigh qulubana min ba'di ma hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Aqimus shalah.